أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan siratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita baru saja ditinggal oleh satu bulan yang penuh rahmat, satu bulan yang penuh barakah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syahrul Ramadan. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan kemarin kita bisa menjalaninya penuh dengan iman wal ihtisab, penuh dengan ibadah dan amal-amal saleh, sehingga insyaallah kita bisa meraih satu derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu derajat puncak manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya pasca bulan Ramadan kita akan menghadapi 11 bulan yang tentunya ibu-ibu, 11 bulan itu banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi bersama, bahkan tantangan kita semakin hari semakin kompleks. Dan sunnatullah, dan itu hukum objektif seni di dalam hidup yang diberikan Allah kepada setiap hamba-hambanya. Selama kita menjalani hidup dan kehidupan ini, kita tidak akan lepas dari berbagai macam mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. Allah berfirman, A'udhu billahi minas syaitan rajim. Ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuhtan. Walakad fatana alladina min qablihim. Falayaknamana allahu alladina sadaku. Walayaknamana al-kadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan, Ya Allah, saya telah beriman. Sedang mereka tidak diuji lagi. Padahal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji orang-orang sebelum kalian. Justru dengan ujian itu, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui siapa di antara hamba-hambanya ini yang istiqomah. Dan justru dengan ujian dan cobaan itu, Allah ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya. Bahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hamba yang beriman. A'udzubillahi minasyaitan wajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Dan sungguh kata Allah, kami akan uji kalian dengan mihnah, yaitu dengan bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilayna turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sudah memberikan kabar kepada kita, umatnya. Tentunya kita yang mengaku umat Rasulullah SAW, ketika kita mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW, kita harus sikapi dengan sikap tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, dan itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah mengabarkan akan muncul ayyaqilul ilm, yaitu kecilnya ilmu, artinya pudarnya ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Tanda-tandanya Allah mengambil ilmu ini, bukan terus akhirnya kitab-kitab itu naik ke atas, bukan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan ulama-ulama yang istiqamah. Dan itu ibu-ibu sudah kita rasakan. Semakin hari semakin banyak ulama-ulama yang istiqamah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya muncullah, artinya pudarnya ilmu syar'i yang muncul, wayat harul jahl, artinya kejahilan, kebodohan itu meluas di mana-mana. Bahkan orang-orang pada saat itu mengambil ilmu tidak lagi kepada ulama yang ahli ilmu, tapi mereka mengambil ilmu pada as-sagir, yaitu kepada ahlul bid'ah. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dampak daripada kebodohan dari ad-dinul haq ini meluaslah apa yang sering kita kenal dengan kesyirikan, kebid'ahan, aliran-aliran sesat. Itu akan semakin menjamur di mana-mana. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Akan muncul qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul satu kaum yang mengambil sunnah bukan dari sunnah Rasulullah SAW, yang mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Rasulullah SAW. Ini yang sekarang ini sepertinya sudah meluas di mana-mana. Artinya dia mengambil sunnah bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sahabat Rasulullah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang lebih jelek dari itu akan muncul, wahai Rasulullah? Qala na'am, ya. Yang lebih jelek dari itu akan muncul. Rasulullah mengabarkan akan muncul du'atun al-abwab jahannam man ajabahum ilaiha faddafuhum fiha. Akan muncul du'at para penyeru yang mereka itu, kata Rasulullah, berada di pintu-pintu jahannam. Kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu, ketika sahabat Rasulullah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menanyakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kau wasiatkan kalau kondisi seperti itu muncul di hadapan kami? Rasulullah memberikan wasiat, taljam jama'atul muslimin wa imamuhum, tetaplah kalian istiqomah ke dalam jama'ah kaum muslimin dan imamnya yang istiqomah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan salah satu dampak, artinya, dan itulah dampak ketika pudarnya ilmu syar'i, ketika ulama-ulama yang istiqomah itu banyak diwafatkan oleh Allah, akhirnya kesyirikan itu sudah meluas di mana-mana. Bahkan sampai Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqum sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin, hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awtad. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Dan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Jadi ini ada dua kesyirikan yang dikabarkan oleh Rasulullah, yang itu akan melanda umat akhir zaman ini secara meluas kemana-mana. Dua kesyirikan itu, yang pertama adalah syirkul luhub bil musyrikin, atau syirkul kusur wa dustur, artinya syirik aturan. Berapa banyak kita lihat mengakunya sebagai seorang muslim, tapi aturan yang dipakai sudah bukan lagi aturan Islam. Itu yang sekarang ini menjadi musibah di tengah-tengah kaum muslimin. Inilah yang dimaksud dengan fitnah, yaitu syirik aturan yang sering kita kenal. Begitu juga Rasulullah mengabarkan syirik yang kedua itu, yang dimaksud adalah syirkul kubur, syirik kuburan. Artinya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, dua kesyirikan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kalau kita lihat, ini sudah meluas di mana-mana. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sampai mengajarkan kepada umatnya satu doa supaya kita terhindar dari kesyirikan itu. Rasulullah mengajari satu doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari kesyirikan yang kami ketahui. Dan kami mohon ampun kepada Engkau, ya Allah, dari kesyirikan yang tidak kami ketahui. Kita harus sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang dhaif, kita harus terus mohon kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati ini hanyalah Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din. Ya Allah, itulah yang membolak-balikkan hati. Teguhkan hati hamba ini ke dalam agamamu, ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah mengabarkan kalau sudah kesyirikan itu sudah meluas di mana-mana. Kebid'ahan itu sudah meluas di mana-mana. Bahkan aliran-aliran sesat meluas di mana-mana. Kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, Menteri Agama kita, Pak Surya Dharma Ali, itu mengabarkan di Indonesia sampai hari ini, itu aliran-aliran sesat yang terdata oleh pemerintah, kurang lebih 300 aliran sesat. 300 itu di Indonesia. Jadi aliran sesat itu, ya Allah, luar biasa, semakin hari semakin meluas di mana-mana. Dan ini memang fitnah akhir zaman. Bahkan Rasulullah sudah mengabarkan kondisi saat itu yang namanya kejujuran, amanah, itu semakin langka. Semakin langka. Bahkan Rasulullah mengabarkan, nanti kamu akan lihat orang yang jujur, orang yang amanah, itu akan tersingkir. Bahkan tidak dimuliakan. Bahkan diperhinakan. Sementara orang yang khianat, itu malah diberikan kedudukan yang tinggi. Bahkan dimulia-muliakan. Kira-kira sudah terjadi atau belum? Sudah, Bu, ya. Nah, ini. Bahkan Rasulullah mengabarkan, nanti kamu akan melihat orang dungu. Orang dungu itu berarti orang bodoh. Itu malah dimulia-muliakan. Dipuji-puji. Sementara ulama itu tidak mendapatkan kehormatan secara layak. Itu saat ini sudah mulai nampak di hadapan kita. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengabarkan salah satu tanda-tanda akhir zaman, kalian akan melihat la taqrus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hingga kalian melihat yaitu al-haraj. Apa al-haraj? Al-haraj itu kata Rasulullah, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa huwa al-qatl al-qatl, di dalamnya itu banyak pembunuhan. Artinya yang namanya pembunuhan semakin hari semakin meningkat. Bahkan mungkin ibu-ibu seringkali baca di koran, di media televisi, yang namanya pembunuhan itu semakin sadis. Ya, ada ibu membunuh anaknya, ada anak membunuh ibunya, ada istri membakar suaminya, ada suami membakar istrinya. Ya Allah, kita lihat pembunuhan semakin sadis. Dan itulah tanda-tanda fitnah akhir zaman. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kondisi umat, artinya kaum muslimin, itu jadi mangsa orang-orang kafir. Jadi mangsa konspirasi orang-orang kafir. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku antada' alaikumul ummamu min kulli ufukin. Hampir-hampir, kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling ngajak-ngajak untuk menyerang kalian, min kulli ufukin, dari segala macam arah, dari segala macam penjuru. Kama tada' al-aqallatu ala qas'atiha, kalian, kata Rasulullah, seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Qulna ya Rasulullah, amin killatin bina nahnu yawma idin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit, wahai Rasulullah? Lah, tidak. Bal antum yawma idin katir. Bahkan kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakin natum gusta'un kagusta'in sa'in. Tapi kualitasmu seperti buih. kualitasmu seperti buih. Buih itu kan seperti untuknya banjir, ya kan? Seperti untuknya banjir. Itu. Jadi kualitas buih itu kan kalau air mengalir ke utara ikut ke utara. Kalau air mengalir ke selatan ikut ke selatan. Jadi tidak punya prinsip. Tidak punya jati diri. Nah, kalau sudah umat Islam kualitasnya seperti itu, saat itulah Rasulullah memberikan warning, memberikan peringatan. Wala yantazi'annallah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh-musuh kalian. Wala yantazi'annallah fi qulubikum al-wahn. Dan sungguh kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan al-wahn itu di dalam hati-hati kalian, di dalam dada-dada kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahan. Apa yang dimaksud al-wahan? Rasulullah memberikan jawaban, hubbud dunya wa karhiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia dan takut mati ini masuk di dada-dada kaum muslimin, saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh-musuh kalian. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian tentang apa sih yang dinamakan tentang hubbud dunya wa karhiyatul maut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayyatum bil 'ayn." Jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-'ain, itu salah satu dalam sistem riba. Jika kalian bermuamalah dengan cara-cara riba. Ibu-ibu, kita ini lebih khusus di Indonesia tidak lepas dari sistem riba. Karena memang kita ini dipaksa untuk melaksanakan muamalah dengan cara-cara riba. Coba ibu-ibu, kita mau beli sepeda motor riba. Benar? Ya kalau nyicil riba. Benar? Riba. Kalau nyicil kan riba. Riba kalau nyicil. Mau beli rumah, KPR, BTN, riba. Bahkan ibu-ibu itu di pelosok-pelosok itu mau beli panci, riba. Kan ada bunga ya? Kalau ada bunga berarti riba. Nah, kita tidak lepas itu. Padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang kalau melakukan muamalah dengan cara-cara riba, ini dosanya, ya Allah, ngeri. Rasulullah pernah ngasih kabar, kalau ada orang minum minuman keras, itu dosa besar. Tapi kalau orang melakukan muamalah dengan cara riba, dosanya masih lebih besar daripada orang minum minuman keras. Menjadi. Bahkan kalau ada orang menzinai istri tetangganya, itu dosa besar. Nah, kalau orang melakukan muamalah dengan cara riba, dosanya masih lebih besar daripada orang yang menzinai istri tetangganya. Orang kalau berzina dengan 36 wanita, ya kan, itu dosanya gede. Tapi orang melakukan muamalah dengan cara riba, dosanya masih jauh lebih besar daripada orang yang berzina dengan 36 wanita. Na'udzubillah. Nah, ini ibu-ibu. Kadang-kadang kita ini, saya kan sudah sholat, zakat, puasa, haji, umroh berkali-kali, tapi tidak tahunya muamalahnya riba. Bahkan Indonesia ini kita lihat, kalau diteliti dari sisi muamalah ya, ekonominya ini mbahnya riba, mbahnya. Mbahnya. Mungkin sekarang ibu-ibu melihat ada BNI Syariah, ada BRI Syariah, ya kan? Ada Mandiri Syariah, ada lagi apa namanya? Macam-macam ya. Tapi itu kalau diteliti, ya depannya saja, ya tailornya saja itu yang syar'i dan pakai jilbab gitu. Sementara pintu belakang konvensional, artinya riba. Benar nggak? Jadi benar-benar kita ini tidak lepas dari muamalah dengan cara-cara riba. Makanya satu-satunya solusi, ayo kita ciptakan Islamic Village. Islamic Village artinya lingkungan yang Islami, sehingga akhirnya dengan jamaah itu bisa kita melakukan muamalah dengan cara-cara syar'i, ya kan? Ini usaha kita, harus ada usaha. Oleh karena itu Rasulullah ingatkan, idza tabayyatum bil aina, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara aina, sistem riba, wa khatum adnabal baqar, kalian pegang ekor-ekor sapi, itu bahasa kinayah, bahasa kiasan, wa raditum bijai, kalian ridho dengan bercocok tanam, ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya jika kalian bermuamalah dengan cara riba, kalian sibuk dengan dunia, qatarakumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan al-jihad fi sabilillah, salatun alaikum tullah, Allah akan turunkan kehinaan, la yanju syai'ah, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada aqidul haq, hingga kalian kembali kepada din, kepada aqid, agama yang sahih, aqidul haq. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, fitnah akhir zaman ini semakin hari semakin meluas di mana-mana. Pernah sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu duduk-duduk bersama Rasulullah. Rasulullah mengabarkan, nanti akan kalian akan melihat fitnatul ahlas, yaitu orang saling memutus, kemudian saling berperang. Saling memutus, kemudian saling berperang. Fitnatul syafa, yaitu apa namanya, kemakmuran. Artinya, yaitu tadi, kebetulnya tadi, ya kan? Nah, kemudian ada lagi fitnatul duhaimah. Nah, ini banyak penafsiran, ulama-ulama banyak menafsirkan. Salah satu penafsiran yaitu fitnah ini, sistem yang sering kita kenal dengan fitnah demokrasi, dan yang kedua yaitu fitnah global war on terrorism, ini perang melawan terorisme. Ini yang kita kenal dengan fitnah duhaimah. Nah, banyak sekali ibu-ibu tanda-tanda akhir zaman. Tentunya ibu-ibu, ini yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Bahkan 11 bulan yang akan kita hadapi ini, banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Rasulullah sudah kasih kabar. Dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah pasti terjadi. Ya kan? Pasti terjadi. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah pasti terjadi. Ini. Karena, ya, sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu bukan ahwa, ya kan? Bukan ahwa. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu, ya kan? Wahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Jadi pasti terjadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang ketika kita sudah membedah tadi apa-apa yang dikabarkan, apa kejadian yang akan datang, sudah kita mencoba, kita buka, artinya kita buka satu demi satu tadi, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang tentunya kita sebagai umat Rasulullah, apa sih? Bagaimana kiatnya supaya kita bisa selamat ketika kita menjalani kehidupan ini sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa kiatnya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, otomatis kita disuruh untuk kembali, ya kan? Kembali untuk rujuk ila Al-Quran wa Sunnah. Kita mencoba untuk membuka kembali sirah sejarah kehidupan orang-orang soleh itu, para sahabat Rasulullah, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa? Mereka manusia yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian langsung kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ini khitabnya ditujukan pada para sahabat. Ya, ayat ini ditujukan pada para sahabat Rasulullah. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar serta beriman kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu pada masaku, kata Rasulullah, yaitu sahabat. Thumma alladzina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Thumma alladzina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'ut tabi'in. Ini sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin selamat, ayo kita mencoba mengikuti jejak-jejak orang-orang soleh dulu, para sahabat Rasulullah. Begitu juga kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini yang sebaik-baik umat. Memang, kalau kita mencoba untuk membuka literatur, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kehidupan para sahabat Rasulullah, kehidupan kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada rahasia yang perlu kita bedah, yang perlu kita bongkar. Apa sih rahasianya mereka bisa selamat menjalani kehidupan ini? Ternyata ibu-ibu, kalau kita kaji, ada tiga rahasia. Yang ini tentunya kita berusaha untuk mencontoh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, orang-orang sholat dulu senantiasa memunculkan al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita ini pasca bulan Ramadan, ya. Biasanya pasca bulan Ramadan ini ibu-ibu kalau lihat itu kan kadang-kadang balik asal gitu. Ya kan? Masih banyak sebagian kaum muslimin begitu ditinggal bulan Ramadan kembali asal. Mulai ibadahnya mulai malam-malam. Ya kan? Nah, ini sudah mulai luntur. Nah, ini. Jadi supaya tidak terjadi seperti itu, ayo kita tumbuhkan al-khauf minallah. Rasa takut kepada Allah. Kenapa ibu-ibu? Kita ini ibu-ibu semuanya termasuk saya, itu tidak ada jaminan. Kan belum ada jaminan. Kita ini belum ada garansi. Apakah kita nanti sampai detik akhir kehidupan kita masih istiqomah? Itu masih tanda tanya besar, tanda tanya besar, gede. Kita tidak ada jaminan. Kenapa? Rasulullah ngasih kabar. Ada orang yang awalnya dia melakukan amalan surga. Amalan surga. Sampai-sampai surga itu tinggal sehasta. Sahasta itu kan satu kil gitu. Dekat sekali. Tapi ya Allah, detik-detik akhir kehidupannya, dia melakukan amalan neraka. Akhirnya kata Rasulullah, dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Tapi ada juga kata Rasulullah, awalnya dia melakukan amalan neraka. Sampai-sampai neraka itu tinggal sahasta. Dekat sekali. Tapi subhanallah, detik-detik akhir kehidupan, dia melakukan amalan surga. sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kita hidup ini serba misteri, ya kan? Kita ini belum ada jaminan. Oleh karena itu, ayo kita tumbuhkan al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah. Takut akan siksa Allah, takut akan azabnya Allah, takut akan murkanya Allah. Orang-orang soleh dulu itu ada kekhawatiran, ada kecemasan, khawatir. Yang awalnya dia iman, ujung-ujungnya, detik-detik akhir kehidupan jadi kufur. Na'udzubillah. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh dulu. Yang awalnya dia melakukan amal senang menghidupkan ihya sunnah, senang mengamalkan sunnah, detik-detik akhir kehidupan justru berbalik, dia mengamalkan bid'ah. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh. Yang awalnya dia melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ujung-ujungnya maksiat. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu dalam surah Imran ayat 175 kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepada aku, kata Allah. Jika kalian benar-benar orang yang beriman, jika kalian benar-benar orang yang aku beriman, takutlah kepada aku, kata Allah. Al-khauf minallah. Rasa takut kepada Allah ini harus kita tumbuhkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang saleh dulu, ketika memunculkan al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah ini tidak berlebihan. Memang kita ini beragama tidak boleh berlebihan. Rasulullah ingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum al-ghuru fid din. Muttafaqun alaih. Jangan kalian berlebihan dalam beragama. Kita ghulu itu tidak boleh. Sikap ghulu itu tidak boleh. Jadi sikap berlebihan itu tidak boleh. Kalau kita berlebihan dalam takut, akhirnya jadi putus asa. Ini model-model sufi. Model-model sufiyah. Nah oleh karena itu, supaya kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, kita munculkan al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah, saat itu juga kita munculkan yaitu ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinergi, ya kan? Kalau tadi antara takut dan iman itu kan harus berbanding lurus. Artinya orang kalau semakin tinggi imannya, takutnya juga semakin tinggi. Kalau imannya berkurang, ya takutnya kepada Allah juga berkurang. Begitu juga ini tadi al-khauf minallah dengan raja, ya kan? Dengan berharap, ini sinergi. Ya. Diharapkan sinergi. Nah, sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa sih kriteria ciri-ciri orang yang hamba-hamba Allah yang raja terhadap rahmat Allah? Apa cirinya? Karena apa, Bu? Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Surah Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. "Wal ladzina hajar" dan berhijrah. "Wajahadu fi sabilillah" dan berjihad di jalan Allah. "Ulaika yarjuna rahmatallah." Mereka itulah orang-orang yang hamba-hamba Allah yang raja terhadap rahmat Allah. "Wallahu ghafur rahim." Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hambanya itu tidak dengan gratisan. Sekali lagi, Bu, Allah memberikan rahmat kepada hambanya itu tidak dengan cuma-cuma, tidak dengan gratis, tidak. Di sana dibutuhkan usaha, ikhtiar, mujahadah, kesungguhan. Ada iman, ada hijrah, ada jihad, ada taqarrub ilallah, ada zikrullah. Ya kan? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang kalau mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, orang kalau dicurahkan barokah dan rahmat dari sisi Allah subhanallah. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari gangguan setania, baik setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia. Orang kalau dicurahkan barokah dan rahmat dari sisi Allah subhanallah, dia akan diselamatkan oleh Allah ketika menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan ujian, cobaan dan tantangan ini. Orang kalau diberikan curahan rahmat dari sisi Allah, insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah dari keterperdayaan dirinya sendiri. Apa itu? Orang terperdaya dirinya sendiri itu kan contoh mudah ujub, mudah bangga diri. Nah ini kan bahaya, ya kan? Bahaya itu, orang mudah bangga diri itu bahaya. Ya, oleh karena itu, kalau orang dicurahkan barokah rahmat dari sisi Allah, dia akan diselamatkan dari keterperdayaan dirinya sendiri. Nah ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk meraih rahmat dari sisi Allah, itu adalah 3 tahapan. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 218 itu. Yang pertama, aman, beriman kepada Allah. Ibu-ibu, kalau ibu tanya, Bu, ibu beriman? Ya, saya beriman. Banyak orang yang ngomong, apakah Anda beriman? Ya, saya beriman. Banyak orang yang beriman. Memang ibu-ibu, kalau kita lihat dari tinjau dari sisi teori, al-iman itu kan berasal dari kata amana yu'minu imanan. Isim fa'ilnya mukmin. Itu para ahli lughah sepakat memaknai al-iman itu tasdih, pembenaran. Ya. Oleh karena itu ulama-ulama hadis seperti Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, ketika beliau mendefinisikan tentang al-iman, tasdiq bi qalbi wa qawlu bil lisan. Iman itu adalah pembenaran di dalam hati, diucapkan secara lisan, wa amal bil arkan, dan diamalkan lewat perbuatan. Dengan amal-amal perbuatan. Itulah iman. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Yazidu bi tha'ah. Iman kita bisa bertambah kalau kita bangun dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Wa yanqus bil ma'siyah. Dan iman kita bisa drop, bisa berkurang kalau kita bangun dengan kemaksiatan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang pertanyaannya, iman yang bagaimana yang digandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang perlu kita kasih. Banyak orang yang beriman tapi iman-imanan. Ya, banyak. Nah sekarang bagaimana iman yang digandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 82. Surah Al-An'am ayat 82. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Alladzina aman, orang-orang yang beriman itu kata Allah, walam yalbisu imanahum bidzulmi, dan tidak mencampur adukkan imannya dengan adzulum bil makna asyrik. Jadi orang yang beriman itu kata Allah adalah orang yang berusaha semaksimal mungkin menjaga iman yang sudah menghunjam di dalam hatinya ini agar tidak bercampur dengan kesyirikan, agar tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Baru kalau iman kita sudah murni, ibu-ibu, tidak bercampur dengan kesyirikan, Allah memberikan reward, Allah memberikan janji. Janji Allah pasti, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Tidak ada perubahan akan janji-janji Allah. Allah berjanji, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang akan diberikan al-amnu. Kalangan mufassir menafsirkan al-amnu itu maknanya adalah keamanan di dunia wal akhirah. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti. Wa hum muhtadun, dan mereka akan diberikan hidayah. Insya Allah mereka akan diberikan akhir yang husnul khotimah. Tapi syaratnya imannya bersih dari kesyirikan. terhindar dari kesyirikan. Kemudian iman yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah? Ibu bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusta lam yusama laha wallahu samii'un 'aliim." Faman yakfur bitaghut, barang siapa yang kafir, kufur kepada tagut, ingkar kepada tagut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusta, maka dia telah berpegang pada tali yang kuat. Al-urwah al-wusta itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan Allah memberikan jaminan, lan fisama laha, tidak akan putus, itu jaminan dari sisi Allah. Wallahu samii'un 'aliim. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi iman kita baru sah, ya kan? Setelah bersih dari kesyirikan, kita disuruh kafir kepada tauhid, ya kan? Ingkar kepada tauhid. Ini baru iman kita dikatakan sah menurut Allah. Nah, tauhid itu banyak jenisnya. Tauhid itu kan berasal dari kata tagha yadgha tughyan, yadgha tughyanan, ya kan? Itu maknanya sesuatu yang manusia itu gulu, berlebihan terhadapnya. Ya. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai tagut atau tagut, ya, jenisnya itu banyak. Tapi diringkas itu ada 5. Yang paling tinggi tingkatannya itu setan. Makanya kenapa dalam surah Al-Baqarah ayat 208 kita diingatkan oleh Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah." Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kaffah, totalitas, menyeluruh. "Wa la tattabi'u khutuwatisyaitan." Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. "Innahu lakum aduwwun mubin." Karena setan itu musuh yang nyata bagi. Tingkatan yang kedua, penguasa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah. Ini tauhid. Yang ketiga, orang yang memutuskan perkara tidak dengan hukum-hukum Allah. Ini tauhid. Kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 44, 45, 47. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dzalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang memutuskan perkara tidak dengan hukum-hukum Allah, Allah memberikan vonis kafir, zalim, fasik. Yang keempat, orang tauhid ini, tingkatan keempat adalah orang yang mengaku tahu hal yang gaib. Ini apa ini? Kelompok perdukunan, paranormal, nah ini. Nah, makanya ibu-ibu terutama diingatkan ini, putri-putrinya, jangan sampai percaya pada ramalan bintang, ya, astrologi. Soalnya apa? Kalau percaya pada ramalan bintang, ya, astrologi itu ya, percaya, saat itu juga 40 hari sholatnya, amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, hati-hati. Biasa apa? Anu, bintang saya Gemini, bintang saya Sagittarius, tuh gitu. Pada saat itu, diramal, gini. Percaya? Kalau percaya pada saat itu, nah ini 40 hari kata Rasulullah, sholatnya, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini makanya kesyirikan itu bahayanya luar biasa. Sampai-sampai kita diingatkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in asrata la yahbatun 'amaluka wa la takuna minal khasirin." Barang siapa berbuat syirik, amal-amalnya terhapus. Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya. Hapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang khusrin, rugi. Nah ini. Kemudian yang tingkatan kelima, sesuatu ini tauhid yang tingkatan kelima, sesuatu selain Allah dia minta diibadahi dan dia ridho. Ini contohnya bila kiai dipertuhankan. Apa artinya? Kultus, ya, kultus itu berlebihan, ghulu. Makanya ghulu berlebihan terhadap orang soleh itu bisa membuka pintu kesyirikan. Itu saya pernah diundang di Kalimantan. Nah, diundang. Itu sampai sisa makanannya jadi rebutan. Sisa makanannya jadi rebutan sampai berebut, sampai terinjak-injak itu. Nah, kalau sudah dapat satu kepel sisa makanan kiai ini, itu katanya barokah. Ya, sampai-sampai karena anaknya itu masih ada yang di Jawa, ya kan? Itu yang injek-injek orang ini dikeringkan. Jadi kalau anaknya pulang dari Jawa, itu langsung dimasak supaya dapat barokah. Jadi ini berlebihan terhadap orang yang soleh. Ini tidak boleh seperti itu. Ini tauhid, ya kan? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah iman yang murni, bersih dari kesyirikan, dan kita kufur pada tauhid. Nah, itu iman yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak hanya sebatas teori, tapi ternyata iman itu harus ada praktek, ya kan? Harus ada aplikasi. Kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa al-birru an tuwaddu wujuhakum qibla al-masyriqi wal maghrib." Bukanlah yang dinamakan albir, kebajikan itu, dengan menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakin albirra, tapi yang dimaksud albir itu kata Allah, man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabihi wan nabiyyin. Ini persis seperti ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril AS tentang al-iman. Rasulullah memberikan jawaban, al-iman antuk minuna billah, beriman kepada Allah. Wal malaikatihi, beriman pada para malaikatnya. Wal kitabihi, kitab-kitabnya. Wal rasulihi, para rasulnya. Wal yawmil akhir, dan yawmil akhir. Wal qadar kullihi khairihi wa sarrihi, muttafaqun alaih. Dan beriman pada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Ini merupakan prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata Allah ingatkan, setelah iman ini solid, setelah iman ini menghunjam di dalam kalbu kita, Allah ingatkan, Allah motivasi, Allah berikan dorongan, aplikasikan dalam kehidupan horizontal. Apa? Wa'atal mala ala hubbihi. Berikan harta yang kamu cintai. Memberikan harta yang dicintainya. Dawil qurba, kepada kerabatnya. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa ibn sabil, kepada ibnu sabil yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Wa sa'ilin, kepada orang yang meminta-minta. Wa fir riqab, kepada hamba sahaya. Nah, setelah kita aplikasikan dalam kehidupan horizontal, hubungan antar manusia, Allah ingatkan hubungan vertikal, ibadah makhluk. Wa aqimus shalah, dirikan shalah. Wa atuz zakah, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Ini bisa dimaknai tazkiyatun nufus, bersihkan qalbu. Makanya kita diingatkan oleh Allah dalam surah As-Sams, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang suka mensucikan hatinya, jiwanya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, kemudian Allah ingatkan, wal muquna bi ahdihim idza ahad. Menepati janji apabila berjanji. Coba ibu-ibu, kita ini bolak-balik janji terus kepada Allah. Ketika kita sholat 5 waktu, itu kalau kita hitung, kita janji kepada Allah itu 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah. Nasta'in, dan hanya kepada Engkau, ya Allah, kami mohon pertolongan. Nah, ini kadang-kadang, ya itu Bu ya, janjinya luar biasa. Tapi masih minta pertolongan pada orang pintar, ya, jimat, dan sebagainya. Nah, ini kan janji palsu. Jadi kita diingatkan kembali oleh Allah. Ingat perjanjian. Nah, ini. Nah, setelah itu Allah kabarkan. Puncaknya iman itu apa? Lanjutan ayat itu. Wasabirina fil baksa iwasdara iwahinal ba'ad. Sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam perjuangan. Nah, ini Bu. Ternyata Bu, inilah puncaknya iman itu sabar. Coba ya Bu ya, Ibu kan seringkali kan? Seringkali Ibu kan diingatkan, Bu sabar. Iya kan? Bu sabar. Nah, ini sabar itu mudah Bu. Ya, gampang. Ngomong itu gampang. Tapi kalau ngelakoni, nah itu yang berat. Kadang-kadang ada orang jeng, Bu, sabar kok batasi ini. Nah, kata Allah tidak ada batas. Sampai kita menghadap Allah, sabar itu terus. Ya kan? Kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabbiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kuat-kuatkan kesabaran. Warabbitu ar-ribat, tingkatkan kewaspadaan. Wattaqullaha, dan tingkatkan kualitas ketakwaan. Ketakwaanmu kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses. Jadi kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, sabar, kuat-kuatkan kesabaran, tingkatkan kewaspadaan, dan tingkatkan kualitas kita, ketakwaan kita kepada Allah. Nah ini, ibu-ibu. Jadi ternyata puncaknya iman itu adalah sabar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian ini baru iman. Ternyata bahas iman itu luas ya. Ya kan? Ternyata iman itu benar-benar tidak hanya sekedar teori. Nah sekarang untuk meraih rahmat dari sisi Allah, setelah iman, marhalah kedua, hijrah. Nah ini, hijrah itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibu-ibu, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah memahami hijrah itu kan ada hijrah umum, ada hijrah khusus. Kalau hijrah umum itu, yang sifatnya umum itu, hijratul qulub bil jawarih. Artinya, kita berusaha memanage pribadi kita menjadi hamba-hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Dan kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa ittiba, mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Aplikasinya, hidupkan sunnah, jauhi bid'ah. Nah ini kalau kita hijrah, ya kan? Ada hijrah khusus, itu jadi darul kufur menuju darul iman. Itu hijrah yang khusus. Kemudian untuk meraih rahmat Allah, setelah iman kita bangun, kita berhijrah lillah karena Allah. Kemudian yang ketiga, marhalah yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Nah ini sudah gongnya ini. Ya kan? Gongnya ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah ingatkan, barang siapa dari umat Rasulullah selama hidupnya belum pernah berjihad fisabilillah, selama hidupnya belum pernah terbersit untuk jihad fisabilillah, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, masalah sohbatin min nifak, maka matinya termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan. Artinya mati dalam keadaan munafik. Oleh karena itu, ibu-ibu, Allah ingatkan ya, dalam surah At-Taubah ayat 111. Saya mohon maaf, Bu. Saya memang agak sakit. agak sakit. Jadi ibu-ibu, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Surah At-Taubah ayat 13. "Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari diri orang-orang mukmin itu, membeli dari orang-orang mukmin itu diri dan hartanya itu dengan jannah. Jadi Allah ngajak jual beli kepada hamba-hambanya beriman dengan apa? Surga. Nah, oleh karena itu Allah ingatkan dalam surah Al-Saff ayat 10-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, inginkah kalian aku tunjukkan satu tijarah, bisnis, tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang sangat pedih. Bisnis yang ditawarkan oleh Allah itu tiga. Tu'minuna billah. Bisnis yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah. Tu'minuna billah. Yaitu mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Warasulih. Bisnis yang kedua, beriman pada Rasul. Artinya kita disuruh untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Prakteknya hidupkan sunnah, jauhi bid'ah. Yang ketiga, waktu jahiduna fi sabilillah fi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian ini lebih baik bagimu jika kalian mengetahuinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah tiga bisnis yang ditawarkan oleh Allah. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud manjihad fisabilillah?" Rasulullah memberikan jawaban, "Kita alul kufar, memerangi orang kafir yang memerangi kita." Nah, itu makanya jihad bil mal itu diawalkan daripada jihad bil angkus. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata untuk meraih rahmat dari sisi Allah, untuk meraih rahmat dari sisi Allah, nah, iman, hijrah, dan jihad fisabilillah. Ibu-ibu, saya kira itu dulu. Saya sudah nahan. Saya nahan sakit. Sebenarnya saya izin, gitu ya, tapi karena undangan sudah beredar, saya berusaha untuk bisa datang. Ini, makanya ini istri saya yang nyopir, istri saya yang nyetir. Jadi mohon maaf. Jadi itu dulu ibu-ibu. Jadi yang saya sampaikan, tumbuhkan al-khauf minallah. Yang kedua, rojak, berharap kepada Allah. Dan yang ketiga, ayo bangun mahabbatullah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk membangun kecintaan kepada Allah ini, ibu-ibu, banyak kiat. Insya Allah lain kali kita bahas. Ya, untuk membangun kecintaan kepada Allah, mahabbatullah. Bagaimana untuk menaikkan derajat dari al-muhibbillah, dari hamba yang cinta kepada Allah, menjadi al-mahbub lillah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Ini ada kiat-kiat yang harus kita tahu. Saya kira itu dulu, ibu-ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya langsung pamit supaya tidak ambruk. Ya, mari. Assalamualaikum. Thank you.